Shalom semua, puji nama Tuhan. Hari ini kita kembali bersama-sama ya. Dalam kasih anugerah Tuhan, kita memuji Tuhan dan akan diperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan. Hari ini sesuai dengan tema bulan Mei ini, topik kita overcoming evil with humility, mengalahkan kejahatan dengan kerendahan hati. Ayo kita sama-sama kita buka di 1 Petrus 3 ayat 13 sampai 17. 1 Petrus 3 ayat 13 sampai 17. Kita baca sama-sama. Saya bacakan ya. Bisa dibuka yang ada Bible. 1 Petrus 3 ayat 13 sampai 17. Saya bacakan ya. 1 Petrus 3 ayat 13 sampai 17. Papa Jack sama Ibu Linda kayaknya internetnya mungkin ini nanti mungkin bisa masuk lagi ya. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat dan dengan hati nurani yang murni supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah daripada menderita karena berbuat jahat. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami akan belajar bersama-sama tentang kebenaran firman-Mu Tuhan. Overcoming evil with humility, mengalahkan kejahatan dengan kerendahan hati, mengalahkan kejahatan dengan kebaikan, dengan kelemah lembutan. Berkati setiap hati dari kami Tuhan, jadikan hati kami tanah yang subur untuk setiap kebenaran firman-Mu boleh ditabur. Urapi kami Tuhan, berbicaralah Roh Kudus kepada setiap dari kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami serahkan Tuhan waktu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, biarlah apa yang menjadi rencana dan kehendak-Mu, isi hatimu saja, boleh disampaikan kepada anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan waktu dan tempat Tuhan, sembunyikan hamba di balik kayu salib-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu dengan hikmat-Mu Tuhan Yesus. Berbicara Tuhan kepada setiap pribadi. In Jesus' name we pray. Hallelujah. Amen. Firman Injil ini yang baru saja kita baca dari 1 Petrus 3 ayat 13-17 ini ditulis oleh Rasul Petrus. Ditujukan kepada orang-orang yang sudah beriman, ya, orang-orang Kristen pada saat itu ya. Di 1 Petrus 3 ayat 13, Rasul Petrus menuliskan, siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Logikanya seperti itu ya. Siapa yang akan berbuat jahat kepada kamu kalau kamu rajin berbuat baik? Kalau kamu rajin berbuat baik, ya orang-orang pasti baiklah buat pada kamu. Kita pikir orang akan membalas baik kebaikan bila kita rajin berbuat baik. Tapi kenyataannya tidak demikian. Paling tidak itulah yang dialami oleh Petrus dan orang-orang percaya pada saat itu, pada zaman itu. Bagai kaum minoritas di antara bangsa yang tidak mengenal Allah dan orang Yahudi yang memusuhi mereka pada zaman itu, Petrus dan umat Tuhan saat itu bertindak sangat hati-hati. Mereka tuh sudah bertindak sangat hati-hati, Rasul Petrus dan orang-orang yang percaya pada saat itu. Karena mereka menjadi contoh atau teladan hidup tentang Injil Yesus. Mereka berbuat baik, menjaga sikap mereka, tidak sembarangan bicara, berkorban bagi tetangga, tapi toh mereka masih tetap kena masalah juga. Bukankah demikian juga yang terjadi pada kita, umat Tuhan saat ini? Sebagai umat Tuhan, pasti kita semua juga berusaha untuk hidup baik-baik. Kita rajin beribadah, kita taat firman Tuhan. Kita tetap saja kena masalah. Banyak orang-orang yang tetap saja memperlakukan kita juga tidak baik. Kita sudah berbuat baik, sudah melayani dengan sangat baik. Bagi yang bekerja, bekerja sudah sangat baik, sangat tekun. Berkorban bagi perusahaan, berkorban bagi atasan. Rajin bekerja. Tapi apa balasan yang diterima? Tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kenyataannya, this is life. Jadi orang Kristen memang bisa mengalami hal-hal yang tidak adil dalam kehidupan ini. Tidak semuanya lancar-lancar, tidak semuanya baik-baik, tidak semuanya happy-happy aja. Tapi apa yang Rasul Petrus katakan selanjutnya di ayat 14 yang tadi kita baca ya. Di 1 Petrus 3 ayat 14. Di ayat 14 dikatakan, tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran. Sekalipun karena kebenaran kamu harus menderita. Karena kebaikan kamu harus menderita. Kamu akan berbahagia, dikatakan. Kamu akan berbahagia. Sebab itu, janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Apa-apa? Karena kebenaran, kamu harus menderita. Jangan takut. Rasul Petrus katakan gitu. Di ayat 17-nya, tadi kita sudah baca. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Ternyata semua orang dalam kehidupan ini pasti akan menderita. Iya enggak? Kehidupan ini pasti kita akan mengalami namanya suffering, penderitaan itu pasti akan ada. Either kamu menderita karena kesalahan kamu sendiri atau kamu menderita karena perbuatan baik. Semua orang bisa menderita karena kesalahan kamu sendiri atau kamu menderita karena perbuatan baik. Kamu mau milih yang mana? Itu aja. Tetapi hanya orang-orang tertentu yang sanggup menahan penderitaan karena perbuatan baik atau menjalani penderitaan walaupun ia tidak bersalah. Hanya orang-orang tertentu yang sanggup menjalani penderitaan walaupun ia tidak bersalah. Walaupun ia sudah berbuat baik, tapi ia sanggup tetap menjalani penderitaan itu. Bahkan firman Tuhan yang saat ini akan kita pelajari itu berkata lebih lagi. Kita akan belajar lebih lagi. Bukan hanya kita sanggup menjalani penderitaan, walaupun kita sudah berbuat baik. Firman Tuhan yang saat ini kita mau pelajari lebih lagi loh. Mengajarkan lebih lagi. Overcoming evil with humility. Sekalipun kita harus menderita karena kejahatan orang lain, tetap lakukan yang baik. Nah, itu. Kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Kalahkan kejahatan dengan kerendahan hati. Dengan kelemah lembutan. Bukan hanya kita bertahan, bukan hanya kita menerima, tapi jangan mau dikalahkan oleh kejahatan. Kalahkan kejahatan itu dengan kebaikan. Kalahkan kejahatan itu dengan kelemah lembutan, dengan kerendahan hati. Itu yang hari ini kita akan pelajari. Dunia saat ini itu udah sangat kacau lah. Dunia saat ini. Kalau kita ikutin dunia, wah. Dunia saat ini udah mengajarkan mata ganti mata. Kalau kamu jahat, ya aku jahatin lagi. Kalau kamu kejam, aku juga lebih kejam lagi. Itu yang dunia ajarkan. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Itu yang dunia ajarkan. Tapi firman Tuhan mengajarkan berbeda. Yang Tuhan ajarkan untuk kita, anak-anaknya itu berbeda. Berbalik 360 derajat dengan apa yang dunia ajarkan. Roma 12 mengatakan, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Itu yang firman Tuhan ajarkan. Berbeda dengan apa yang dunia ajarkan. Bahkan di Roma 12 ayat 19, lebih ditegaskan lagi. Janganlah kamu menuntut pembalasan. Kadang-kadang tuh kalau kita kesel sama orang, kita minta pembalasan. Tuhan, Biarlah kau yang memberikan pembalasan untuk orang ini. Kau kutuk dia. Pembalasan turun atas dia. Tapi firman Tuhan katakan jangan. Jangan minta pembalasan. Jangan menuntut pembalasan. Tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku, kata Tuhan. Pembalasan adalah haknya Tuhan. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tugas kita bukan menuntut pembalasan. Tugas kita menabur kebaikan. Tugas kita hanya untuk terus memberkati, menabur kebaikan. Bukan untuk menuntut pembalasan. Pembalasan adalah haknya Tuhan. Itu yang diajarkan oleh firman Tuhan. Mudah enggak? Enggak mudah. Enggak mudah. Firman Tuhan mengajarkan begitu. Praktiknya bisa enggak? Sulit. Kalau ada yang bilang mudah, enggak mungkin itu. Pasti sulit. Firman Tuhan mengajarkan begitu. Tapi prakteknya sulit. Sangat sulit. Daging itu lemah. Roh penurut, daging lemah. Rasanya tuh hati mau berontak. Rasanya tuh mulut mau ngomong. Mengatakan orang ini jahatnya kayak gimana. Orang ini kejamnya kayak gimana. Rasanya tuh mulut mau ngomong, hati mau berontak. Ngasih tahu orang ini seperti apa, seperti apa, seperti apa dari A sampai Z. Ngasih tahu kepada seluruh dunia. Kalau kamu diperlakukan tidak adil, pasti kamu tuh rasanya pengen kasih tahu kepada orang lain. Orang ini seperti ini, seperti ini, seperti ini. Perlakuan tidak adil yang kamu terima kepada semua orang. Seperti itu. Enggak mudah. Itu. Daging itu memang lemah. Karena inilah firman Tuhan yang kita mau pelajari. Untuk kita bisa mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Bagaimana kita bisa mengalahkan kedagingan kita. Sangat tidak mudah. Karena dalam kehidupan umat percaya itu yang diperlukan benar-benar iman. Bukan imun. Iman. Karena prakteknya itu sangat sulit. Prakteknya itu mempraktekkan firman Tuhan itu sangat-sangat sulit. Kalau kita nggak benar-benar tahu, memahami, dan beriman, itu sangat sulit. Mempraktekkan firman Tuhan itu sangat sulit. Tantangannya itu sangat besar. Dan hari ini kita mau belajar how to overcome evil with humility. Sehingga kita benar-benar bisa mempraktekkan. Kita bisa benar-benar bukan hanya menjadi pendengar, tapi pelaku. Bukan hanya menjadi tahu akan kebenaran firman. Oh, aku tahu. Firman Tuhan mengajarkan kejahatan, balas kejahatan dan kebaikan. Aku tahu. Tapi kamu sudah praktekkan belum? Bagaimana mempraktekannya? Bisa enggak? Hari ini kita mau pelajari dan kita doa, kita bisa menjadi pelaku. Mempraktekannya. How to overcome evil with humility. Yang pertama, kita harus yakin, this is just say one word ya, bless, diberkati. Kita harus yakin dan percaya sungguh-sungguh bahwa kita adalah umat yang diberkati. Itu yang pertama. How to overcome evil with humility. How to overcome evil with goodness. Bagaimana kita bisa mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. How to overcome evil with humility, dengan kerendahan hati, dengan kebaikan. Kita harus percaya bahwa kita ini adalah umat yang diberkati. We are blessed. Kita adalah umat yang diberkati Tuhan. Ingat janji Tuhan. Tuhan berjanji untuk memberkati kita. He promises to bless us as we endure it. Tuhan tuh berjanji untuk memberkati kita saat kita menanggung penderitaan itu. Saat kita menanggung penderitaan yang tidak seharusnya kita tanggung. Tuhan berjanji untuk memberkati kita. We are blessed. Kita bukan orang-orang yang dikutuk Tuhan saat kita menderita. Jangan tertipu oleh tipu daya iblis. Saat kita menderita, apalagi bukan karena kesalahan yang kita lakukan, itu kita bukan orang yang dikutuk Tuhan. Oh, kamu berdosa sih. Itu karena karma kamu. Itu karena kesalahan kamu. Jadi kamu menderita seperti itu. Bukan. Kita adalah umat yang diberkati Tuhan. We are blessed. Saat kita menanggung kesalahan yang bukan kita lakukan, kita adalah umat yang diberkati Tuhan, bukan umat yang dikutuk Tuhan. Tuhan mau memberkati kita. Ini adalah dasar utama yang harus kita tanamkan di pikiran kita dan di iman kita untuk mengalahkan tipu daya iblis. Dasar utama, saat kita tahu bahwa kita adalah umat yang diberkati Tuhan, kita harus tanamkan itu di kepala kita, di pikiran kita, dan di hati kita, di iman kita. We are blessed. Kita adalah umat yang diberkati Tuhan, bukan umat yang dikutuk Tuhan. Saat kita ada dalam tantangan, saat kita adalah dalam pencobaan, jangan mau ditipu iblis. Oh, ini karena kesalahan kamu. Ini karena karma kamu. Ini karena kamu melakukan ini, melakukan itu, melakukan ini. Makanya kamu masuk dalam pencobaan. Bukan. Kalahkan. No. Kita umat yang diberkati Tuhan. Aku adalah umat yang diberkati Tuhan. Seringkali suffering itu diizinkan Tuhan supaya apa? Supaya kapasitas kita itu diperbesar Tuhan. Tuhan mengizinkan untuk suffering kita, kita mengalami suffering itu untuk kapasitas kita itu diperbesar. Tuhan mau kita naik, go to the next level, naik ke level yang berikutnya. Itu yang Tuhan mau. Jadi jangan mau ditipu oleh si iblis. Jangan mau diputarbalikkan keadaan. Jangan menyerah. Tetap lakukan kebaikan, tetap fokus pada janji Tuhan, untuk Tuhan akan memberkati kita, akan memperluas daerah kita, akan memperbesar kapasitas kita, tetap jaga hati kita, tetap jaga iman kita, tetap lakukan kebaikan. Pertama-tama, how to overcome evil with goodness, with humility. Kita harus tahu, kita adalah umat yang diberkati Tuhan. Jangan menyerah, tetap lakukan kebaikan. Kalau kita nggak punya dasar iman ini, kita akan goyah. Kita akan mudah goyah. Si iblis tuh orang penipu, ya kan? Dia orang, dia penipu yang paling ulung, bisa memutarbalikkan pemikiran kita, menggoyahkan iman kita. Penipu. Jadi saat kamu dalam tantangan, kamu dalam pencobaan, apalagi kamu masuk dalam suffering yang kesalahan, pencobaan yang kamu nggak lakukan, kesalahan itu bukan kesalahan kamu. Ada orang-orang membuat kamu menderita, berbuat jahat pada kamu. Tetap lakukan kebaikan, tetap taruh iman kamu. Karena saat kamu taruh hati kamu, tetap teguh dalam Tuhan, tetap setia dalam Tuhan, tetap jaga iman kamu, itu saatnya Tuhan akan memperbesar kapasitas kamu. Tuhan akan memperbesar tanggung jawab kamu. Tuhan akan memberikan kamu, memberkati kamu lebih lagi saat kamu lulus. Jangan menyerah. Galatia 6 ayat 9. Galatia 6 ayat 9 Tuhan katakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Terus tabur kebaikan. Apabila sudah waktunya, datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Kita adalah umat yang diberkati. Tanamkan itu dalam pikiran kita, dalam roh hati kita, iman kita. We are blessed. Say together. Ayo kita katakan sama-sama. We are blessed. Kita adalah umat yang diberkati Tuhan. Ya? Tuhan. Jadi kalau si iblis berusaha menipu dengan mengatakan, oh ini kamu menderita karena kesalahan kamu sih. Karena karma kamu. Jangan mau. Katakan pada diri. No. Kami kita adalah, aku adalah umat yang diberkati Tuhan. I am blessed. Tuhan izinkan tantangan ini terjadi untuk kapasitasku diperluas. Untuk aku naik ke next level. Saat aku menjaga hatiku, saat aku bisa menjaga imanku, aku percaya Tuhan akan perbesar kapasitasku, aku akan naik ke next level, dan Tuhan akan memberkatiku lebih lagi. Itu janji Tuhan. Yang pertama ya, kalahkan kejahatan dan kebaikan. Karena apa? Karena kita adalah umat yang diberkati Tuhan. Amin. Ya, Alkitab mencatat orang-orang yang menderita walaupun mereka sudah berbuat baik. Contohnya Yeremia, banyak ya semua ya. Contohnya Yeremia, dia menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tetapi malah dibuang ke sumur, penuh lumpur. Nabi Yeremia, menyampaikan firman Tuhan, berkorban, dibuang ke sumur penuh lumpur, dan hendak dibiarkan meninggal. Untung ada yang menolongnya. Yeremia 38 ya, bisa dibaca. Daud. Daud jenderal utama Saul yang memenangkan perang untuk Saul, berkorban untuk Saul, memenangkan pertempuran demi pertempuran untuk Saul, berkorban untuk Saul. Tetapi apa balasannya? Diancam, dikejar-kejar oleh Saul, mau dibunuh. Tapi Daud tidak pernah membalas, walaupun ada kesempatan, tidak pernah membalas. Berkat Tuhan tetap atas Daud. Musa, bagaimana kita semua tahu Musa berkorban begitu besar untuk bangsanya. Dengan susah payah memimpin bangsanya keluar dari Mesir. Namun justru dituduh ingin berkuasa sehingga orang-orang melawannya, memberontak. Bahkan saudaranya sendiri meragukannya. Tetapi Musa tetap berbuat baik, meminta pengampunan dan belas kasih Tuhan untuk bangsa Israel. Walaupun dia gagal masuk ke tanah perjanjian, tapi belas kasih Tuhan tercurah untuk Musa. Dan yang paling besar yang mengalami penderitaan adalah Tuhan Yesus sendiri. Dia benar-benar tidak bersalah, tidak berdosa, tapi harus menanggung penderitaan, penghinaan, ditinggalkan, dikhianati, mengalami rasa sakit yang sangat besar. Ketika kita menderita karena berbuat baik, ingat, kapasitas kita tuh akan meningkat. Tuhan sedang memperluas kapasitas kita. Terus lakukan kebaikan. Kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Ketika Tuhan mau memakai seseorang dengan luar biasa, Ia menempa mereka melalui tantangan, pencobaan. Tetapi saat kita lulus ujian, kita tetap memelihara hati, menjaga iman, disitulah kapasitas kita akan diperluas. Disitulah Tuhan akan siap memberkati kita lebih lagi. Amin. Yang pertama ya. Yang kedua, kita adalah umat yang berbahagia. We are a happy people. Wow, bagaimana kok bisa dibilang umat yang berbahagia saat kita suffering, menderita, bukan karena kesalahan kita. Kita bisa katakan kita adalah umat yang berbahagia. Tapi itu dikatakan oleh Alkitab, itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Yang dikatakan oleh firman Tuhan itu berbeda dengan apa yang dikatakan oleh si iblis. Si iblis menuduh kita. Tapi firman Tuhan itu mengatakan hal-hal yang memberkati kita. Dalam keadaan yang tidak enak sekalipun, firman Tuhan itu selalu memberkati kita. Itu yang kita harus tahu. Dalam keadaan kita nggak enak pun, firman Tuhan itu, setiap perkataan dari Tuhan itu, selalu kata-kata yang memberkati kita. Itu yang harus kita tahu. Kita dalam kondisi nggak enak pun, menderita pun, diperlakukan tidak baik pun, firman Tuhan katakan kamu tuh berbahagia. Nggak masuk akal. Tapi itu yang Tuhan katakan. Di 1 Petrus 3 ayat 14 yang tadi kita baca kan, udah kita baca tadi, sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar, nggak usah takut. Kalau kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Rasul Petrus bilang begitu. Kalau kita bisa bilang, oh itu Rasul Petrus bilang. No, Tuhan Yesus apalagi bilang. Bukan sama-sama di Matius 5 ayat 10-12, khotbah Yesus di bukit. Matius 5 ayat 10-12, khotbah Yesus di bukit. Ini yang Tuhan Yesus katakan. Matius 5 ayat 10-12, khotbah Yesus di bukit. Berbahagialah orang yang dianiaya. Berbahagialah, Tuhan Yesus bilang. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Bilangin, Tuhan Yesus bilang berbahagialah orang yang dianiaya oleh kebenaran. Karena mereka yang punya kerajaan sorga. Bayangin kalau kita empunya kerajaan dunia aja udah luar biasa, ini punya kerajaan sorga. Ayat 11, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Tuhan Yesus bilang berbahagialah. Tak usah bersedih, berbahagialah. Bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya babi nabi yang sebelum kamu. Yang kedua, Kita adalah umat yang berbahagia, tetap bersuka cita, tetap bergembira. Kalau Tuhan katakan itu, pasti akan terjadi dalam hidup kita. Kalau Tuhan katakan itu, kamu berbahagia, kamu akan bersuka cita, kamu akan bergembira, itu pasti akan terjadi dalam hidup kita. Itu berkat dari Tuhan. Gak usah khawatir, kita gak tahu bagaimana caranya, tapi itu yang akan terjadi. Tetap pelihara hati, tetap jaga iman. Tetap lakukan kebaikan. Itu yang akan terjadi ya. Yang kedua, how to overcome evil with humility. Kedua, percaya bahwa kita adalah umat yang berbahagia, umat yang diberkati Tuhan. Yang pertama, umat yang diberkati Tuhan. Yang ketiga adalah, kedua, umat yang berbahagia. Tetap lakukan kebaikan. Jangan goyah, jangan takut, jangan putus asa. Tetap lakukan kebaikan, tetap tabur kebaikan. Jangan menyerah. Jangan kalah dengan kejahatan, tapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Overcoming evil with goodness. Yang ketiga, how to overcome evil with humility, with goodness. Yang ketiga, kelemah lembutan. Bahasa Inggrisnya meekness, kelemah lembutan meekness. Meekness is not weakness. Kelemah lembutan itu bukan lemah. Ya, kelemah lembutan itu bukan lemah. Tapi it's strength under control. Meekness is strength under control. Kelemah lembutan itu adalah kekuatan di bawah kendali. Kekuatan di bawah kendali, lemah lembut. Jadi kalau kita ditampar, itu bukan berarti kita nggak bisa tampar balik orang itu. Tuhan bilang kan, maka kalau kamu ditampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Itu bukan berarti kalau kamu ditampar, kamu nggak bisa tampar balik orang itu. Kalau kamu ditampar, kamu tidak nampar balik orang itu, berarti kamu ada kekuatan yang kamu bisa kendalikan. Kamu tidak balas balik tampar orang itu. Itu. Strength under control. Kamu bisa menahan diri kamu. Bisa mengendalikan diri kamu. Kelemah lembutan. Meekness is not weakness. Kelemah lembutan itu bukan lemah. Tapi kamu bisa mengendalikan kekuatan yang ada di dalam diri kamu. Ya, kembali ke kitab Petrus yang tadi sudah kita baca ya. 1 Petrus 3 itu ayat 15. Ya, nanti silakan baca lagi. 1 Petrus 3 ayat 15. Itu Rasul Petrus mengingatkan ya. Kita untuk berani memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang dengan lemah lembut dan hormat. Ya, 1 Petrus 3 ayat 15. Kiranya tiap-tiap orang berani memberi pertanggungjawaban kepada setiap orang dengan lemah lembut dan hormat. Ini lucu Rasul Petrus tuh. Rasul Petrus itu mengingatkan kita menulis untuk memberi pertanggungjawaban dengan lemah lembut dan hormat. Biasanya kalau orang yang lemah lembut bisa mengingatkan orang lain supaya lemah lembut. Tapi Rasul Petrus ini dari semua murid-murid Tuhan Yesus itu, Petrus ini bukan orang yang lemah lembut. Petrus ini orang yang terkenal sangat suka marah, gegabah, suka terburu-buru. Itu Rasul Petrus. Dia bukan orang yang lemah lembut loh. Orang yang pemarah, suka marah, suka terburu-buru, emosian. Itu Rasul Petrus. Bukan yang lemah lembut, bukan yang sabar Rasul Petrus itu. Ingat nggak? Lagi di Taman Getsemani. Waktu Tuhan Yesus mau ditangkap. Rasul Petrus yang ngeluarin pedang itu ya, ambil pedang itu tentara Romawi. Pedangnya itu, ambil yang mengeluarkan pedangnya. Dan potong itu telinga kanan hamba imam besar yang mencoba menangkap Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Rasul Petrus itu, bukan murid-murid Tuhan Yesus yang lain. Pemarah di emosian, Rasul Petrus. Bagaimana seorang rasul yang pemarah, bukan pemarah ya, maksudnya yang orangnya gegabah, cepat bertindak, nggak mikir gitu maksudnya ya, yang terburu-buru, bisa menasehati, hendaknya tiap-tiap orang memberi pertanggungjawaban dengan lemah lembut dan hormat. Sebenarnya dia orangnya bukan gitu, bukan orang yang lemah lembut, bukan hormat, bukan yang menghormati orang lain gitu. Dia yang ambil pedang itu hamba orang imam besar Romawi, tentara Romawi, dipotong telinganya, putus langsung. Itu Rasul Petrus. Tapi waktu Tuhan Petrus melihat respon dari Tuhan Yesus. Waktu Petrus melihat respon dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, gurunya yang punya kuasa untuk membelah bumi. Untuk melawan semua prajurit-prajurit itu. Dengan kekuatannya, untuk memakai kekuatannya. Tidak melawan, tidak membalas. Tapi dengan lemah lembut, Dia menyembuhkan hamba imam besar itu dan melakukan mukjizat, memulihkan telinga yang sudah terpotong itu. Tuhan Yesus ya, disitulah Petrus melihat kelembutan hati gurunya. Disitulah Petrus belajar apa artinya kelemah lembutan. Disitulah Petrus belajar artinya membalas kejahatan dengan kebaikan. Sekalipun Tuhan Yesus diperlakukan dengan tidak adil, sekalipun Tuhan Yesus dikhianati, sekalipun Tuhan Yesus mau ditangkap, disalibkan, sekalipun Tuhan Yesus ada kesempatan, dia bisa membalas, punya kuasa untuk membalas. Tuhan Yesus tidak membalas. Tuhan Yesus membalas kejahatan dengan kelemah lembutan. Disitulah Petrus melihat teladan dari gurunya, dari Tuhan Yesus. Roh yang lemah lembut, kelemah lembutan. Namanya Tuhan Yesus, Rasul Petrus menulis kitab Petrus ini, tiap-tiap orang memberikan pertanggungjawaban dengan lemah lembut dan hormat, kelemah lembutan. Kalahkan kejahatan dan kebaikan dengan apa? Dengan kelemah lembutan. Lemah lembut bukan lemah, tapi kekuatan. Kamu punya kekuatan, kamu punya kekuasaan, tapi kamu tidak lakukan itu untuk membalas. Tuhan Yesus punya kekuatan, dia tidak lakukan itu untuk membalas. Kelemah lembutan, kekuatan untuk mengontrol diri. Saat kita berjalan bersama dengan Tuhan, seperti Rasul Petrus, firman Tuhan yang kita pelajari akan mengubah kita. Rasul Petrus diubahkan dari seorang yang pemarah, seorang gegabah, diubahkan menjadi seorang yang lemah lembut. Amin. Ya. Yang terakhir, yang keempat ya. Jadi yang pertama tadi, how to overcome evil with humility. Pertama, we have to know ya, tanamkan dalam pikiran kita, dalam hati kita, dalam iman kita bahwa we are blessed. Kita adalah umat yang diberkati Tuhan. Itu dasar untuk mengalahkan tipu daya iblis, untuk mengalahkan kejahatan. Jangan mau ditipu. Jangan mau ditipu oleh kejahatan. Jangan mau dikalahkan oleh kejahatan, tapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Kita adalah umat yang diberkati Tuhan. Yang kedua, kita adalah umat yang berbahagia. Yang ketiga, kalahkan kejahatan dengan kelemah lembutan. Dan yang keempat, yang terakhir, ketulusan hati. Ini loh, ketulusan hati. Sangat-sangat penting. Jaga ketulusan hati. Ada berkat Tuhan yang luar biasa di balik ketulusan hati. Ketulusan hati. Apa itu ketulusan hati? Ya, ada berkat yang Tuhan yang luar biasa di balik ketulusan hati. Amsal 14 ayat 32. Amsal 14 ayat 32. Katakan. Orang fasik dirobohkan karena kejahatannya. Tetapi orang benar mendapat perlindungan karena ketulusannya. Itu ada berkat Tuhan yang luar biasa saat kita mempunyai ketulusan hati. Orang benar mendapat perlindungan karena ketulusannya. Saat kita menjaga hati kita tetap tulus, walaupun orang kita memperlakukan kita tidak baik, walaupun orang lain mempunyai rencana-rencana tidak baik dalam hidup kita, tetap mempunyai hati yang tulus dan benar. Perlindungan Tuhan tetap akan ada bagi kita. Orang benar mendapat perlindungan karena ketulusan Tuhan. Ini firman Tuhan katakan. Orang fasik dirobohkan karena kejahatannya. Tetapi orang benar mendapat perlindungan karena ketulusannya. Matius 5 ayat 8 katakan, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Bayangkan ya. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Dan yang terakhir, ini ayat favorit saya yang terakhir ya. Yosua 3 ayat 5. Ini dikatakan Yosua pada saat bangsa Israel itu mau memasuki negeri Kanaan. Dikatakan Yosua pada saat bangsa Israel memasuki negeri Kanaan. Yosua katakan, Yosua 3 ayat 5, berkatakanlah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Tuhan akan melakukan perbuatan ajaib di antara kamu. Kuduskan. Yosua mengingatkan bangsa Israel, kuduskan dirimu, kuduskan hatimu, karena Tuhan akan melakukan perbuatan ajaib di antara kamu. Pada saat itu bangsa Israel akan memasuki negeri Kanaan. Ada satu sungai besar yang terbentang di antara mereka, yaitu sungai Yordan. Yosua ingatkan kepada bangsa Israel, kuduskan dirimu. Karena besok pagi Tuhan akan melakukan satu perbuatan ajaib Dan besok paginya saat kaki imam, para imam masuk ke sungai Yordan, sungai Yordan itu terbelah menjadi dua, sama seperti dilakukan pada saat Musa waktu itu. Dan bangsa Israel bisa menyeberangi sungai Yordan yang begitu besar itu dengan arus yang sangat besar itu dan masuk ke kota Yeriko. Masuk menduduki negeri Kanaan. Perbuatan ajaib. Maukah kita melihat perbuatan ajaib Tuhan dalam kehidupan kita? Kuduskan hati kita, kuduskan hidup kita, jaga ketulusan hati kita. Kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Overcome evil with humility. Overcome evil with goodness. Jangan mau dikalahkan dengan kejahatan. Jaga hati kita. Kita akan melihat perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Saya akan tutup dengan satu kesaksian singkat aja. Ini sih sederhana, kesaksian sederhana. Tapi itu kita merasakan satu berkat yang luar biasa ya. Jadi, mau tahu ya, saya kan baru pindah ke sini dan kita baru renovasi rumah, puji Tuhan. Dari yang benar-benar kosong, sekarang sudah mulai terbentuklah, puji Tuhan. Kemarin kita ada fellowship juga dengan Ina dan beberapa teman-teman yang lain dari Qatar, puji Tuhan. Terus terang, ini pengalaman pertama kita renovasi rumah yang cukup banyak lah gitu loh ya, kan memang sih kita sering lah ada renovasi rumah lagi di London, di UK juga gitu loh. Tapi yang kalau yang di sini benar-benar cukup banyak lah karena benar-benar kosong gitu loh. Waktu itu benar-benar kosong semua dan benar-benar kita cari semua tukang-tukang itu semua dari awal, benar-benar kita nggak ngerti sama sekali, nggak tahu sama sekali, nggak kenal sama sekali. Kita bersyukur, bersyukur banget gitu loh ya kan, dengan semua progres yang ada, walaupun ada beberapa kadang-kadang jengkel nih dengan beberapa tukang itu gitu, karena mereka kerjaannya ada yang tidak rapi gitu kan, dan ada yang di tengah-tengah belum selesai, mereka tahu-tahu pergi gitu loh, kadang-kadang jengkel gitu, kesel gitu. Tapi kita bersyukurlah dengan semua yang Tuhan izinkan kita selesaikan, semua kita bersyukur gitu loh. Dan kemarin itu hari raya Idul Fitri, mau Lebaran, ada kesempatan Tuhan ingatkan kan, Tuhan ingatkan ini kesempatan untuk apa? Bermaaf-maafan, ya kan, bermaaf-maafan, bermaaf-maafan juga kepada para tukang-tukang itu semua, gitu, ya kan. Ada beberapa tukang-tukang yang saya kesel, jengkel gitu kan. Ini benar-benar lah, ini kerjaan benar-benar belum beres, sudah dibayar belum beres, pergi gitu kan. Kesel gitu, benar-benar pergi gitu kan. Kadang-kadang mereka pasang keramik, buang rapi, goyang-goyang, saya harus bongkar dari awal, bayar lagi. Kadang-kadang jengkel, kesel, tapi ya sudahlah gitu loh. Saya belajar belajar untuk ya itu, tetap menabur kebaikan, ya kan, tetap kebaikan. Jadi saya tetaplah WhatsAppin mereka satu persatu, ucapin selamat Lebaran, Aidinova izin, bahkan ada beberapa yang kalau yang masih kerja kita tetap kasih bingkisan, ya kan, kalau yang kasih bingkisan kue-kue Lebaran gitu. Bahkan ada yang bantu kita dari awal. Kita kasih THR gitu kan, ya puji Tuhan lah gitu loh ya kan, dan melihat respon mereka, mereka senang sekali, mereka dia langsung telepon kita, mereka langsung doakan, puji Tuhan lah gitu loh, kita senang lah gitu loh ya kan, kita senang. Terus terus terang ada satu pekerja ini yang kita jual jengkel, dia ninggalin itu belum selesai. Ina juga kemarin lihat itu ada satu mesin cuci yang aku bilang belum kepasang, itu mesin cuci belum kepasang, itu airnya kecil, saya udah pusing gitu loh. Inilah udah Lebaran, nyari tukang susah ya kan, nyari tukang susah Lebaran mau gimana, itu airnya juga kecil, ini mesti dibongkar gimana, saya bingung gitu loh, ini airnya kecil gitu loh, keluarnya kecil, ini mesti gimana bongkarnya, apa mesti panggil orang pam, apa mesti panggil orang ledeng, atau mesti apa, udah Lebaran semua pada pulang kampung, bingung gitu loh ya kan. Terus itu orang tukang itu benar-benar gitu loh, udah dibayar. Saya pikir ini orang saya udah percaya, Bu memang kerjaan belum selesai, saya udah bayar lah gitu loh. Saya pikir orang ini bakal balik, itu pergi gitu loh. Itu pokoknya jengkel ya, kesel gitu loh. Belum selesai gitu, udah main pergi gitu loh, jengkel, kesel gitu loh. Tapi ya udahlah, tetaplah saya hubungin, ya Pak, udahlah, apa namanya, saya tetap kasih THR loh, bener, saya kasih hubungi, saya kasih THR bener loh, karena saya ingat ya udahlah, Bapak ini udah bantuin kita dari awal, udah ngechatin gitu loh, walaupun kesel, walaupun jengkel, ini hati gitu loh, ya kan, nggak apa-apalah, udahlah, walaupun masih pusing, ini nyarinya gimana, ini selang juga, selang AC juga masih netes, seperti ini, ya udahlah gitu loh, tapi udahlah gitu loh, saya tetap tetap ingat kebaikannya, tetap berkati dia, dia juga senang ya diberkati gitu loh. Ya udahlah, nanti saya coba cari lagi gimana. Ternyata nggak mudah nyari tukang lagi apalagi lebaran ini. Dan tahu nggak? Ternyata sesudah lebaran kita baru tahu keluar peraturan dari alam sutra ini. Keluar dari alam sutra ini bahwa sesudah lebaran itu nggak boleh para pekerja-pekerja yang mudik lebaran, ini kan banyak pekerja-pekerja ini semua pada mudik kan. Mudik lebaran itu nggak boleh sembarangan pekerja tuh masuk ke klaster, ke alam sutra semua. Mereka harus tes antigen gitu loh. Karena kan banyak yang mudik tuh nggak boleh gitu loh. Waduh susah, tambah susah lah pokoknya nyari tukang mah ini nggak boleh gitu. Pokoknya ditahan lah sama satpam. Dan tahu cuma ada satu tukang kita yang masih tersisa, itu tukang kolam. Kita lagi masih renovasi itu kolam. Cuma satu itu yang masih tersisa. Yang lagi kita renovasi kolam karena belum selesai kolam. Dan dia tinggalnya di Depok. Dia nggak mudik. Itu cuma itu doang. Yang lainnya semua pada mudik. Cuma kolam itu lagi mudik, tidak mudik. Jadi begitu lebaran selesai, hari Selasanya dia udah datang. Itu udah di-stopin sama satpam di depan. Sama satpam di depan udah di-stopin, nggak boleh masuk. Kita udah nggak tahu gimana. Oh nggak mudik Pak, dia tinggalnya di Depok. Ya udah boleh dikasih masuk. Itu cuma satu tuh tukang sapam itu, tukang kolam tuh. Dia udah, ya udah unduh. Kalau akhirnya bisa dilanjutin dia datang. Nah terus akhirnya tuh tukang kolam tuh datang masih beresin. Saya iseng-iseng tuh nanya. Oh iya, kita juga diberkati itu orang yang dia minta persetujuan dari pimpinannya. Pimpinannya dapat THR dari kita juga. Kita lagi lebaran, kita kan memang dari klaster kita kan memang udah semua tiap tahun kita ada urunan kan untuk kasih THR ke satpam. Tapi memang kita kasih bingkisan juga ke satpam itu secara pribadi, kita kasih kue-kue lebaran juga ke satpam juga secara pribadi kita kasih. Nah, 17. Nah, jumlahnya itu yang kita tahu tuh cuma 12 karena kita di WhatsApp grup kan ditulisnya 12 satpam kan yang shift kan 6 pagi, 6 sore gitu, 6 malam. Kita belinya cuma 12. Begitu sampai di pintu gerbang kita nanya berapa orang, Pak? 17 sama pimpinan-pimpinan. Ya ampun, udah beli 12 gitu. Kita lagi pikir, aduh dikasih enggak nih ya pimpinan-pimpinannya, masa mesti beli lagi gitu loh. Udah capek, udah malam. Protes. Tapi enggak dikasih enggak enak, kita kasihan. Nonton lagi lebaran ada yang enggak kebagian. Ya udah akhirnya kita balik lagi, beli lagi gitu loh ya kan. Kasihin lagi tambahin 5. Ya udahlah kita kasihin lagi tuh 5 lagi tambah 7 totalnya jadi 17 gitu loh. Jadi benar-benar ya itulah berkat ya. Begitu dia tuh orang tuh mau masuk tukang kolam itu, terus apanya nelfon. Ya udah saya tanyalah ke pimpinan dulu ya, boleh enggak nih masuk tukangnya? Ditanya ke pimpinannya dikasih masuk. Maksudnya untung kemarin kita kasih tuh bingkisan ke pimpinan. Jadi akhirnya puji Tuhan dan itu tukang kolam cuma ada tersisa 2 tukang. Saya udah bingung ini itu selang ledeng berantakan, itu mesin cuci juga bingung, air kecil. Terus saya tanya-tanya iseng-iseng, Pak Mas bisa nggak tolong betulin tuh mesin cuci sama ini airnya kecil gini bisa nggak ya? Puji Tuhan, cuma satu orang itu yang tersisa dia bisa betulin mesin cuci kita, dia bisa betulin itu air yang kecil. Kerannya kesumbat, ganti keran aja. Iya. Gak usah nyari orang lain. Berkat Tuhan kita berterima kasih Tuhan Yesus. Berkat Tuhan kita gak bayangin kita lagi pusing nyari orang. Ternyata berkat Tuhan itu ya inilah. Maksudnya kita gak tahu ya cara Tuhan membuka jalan, cara Tuhan membuka berkat. Kita lagi bingung nyari orang, ini lagi lebaran, nyari orang kemana gitu loh. kita nggak ada kenalan gitu loh. Jadi ya itulah ya, saat kita belajar untuk tetap menabur kebaikan, saatnya Tuhan akan terus memberkati kita. Dan hari ini tuh box kita tuh yang dari Seven Seas, yang tadinya kita pikir aduh kita mesti bayar berapa lagi nih gitu, tahu-tahu juga datang juga, kita nggak usah bayar apa-apa. Ya, kita nggak tahu bagaimana Tuhan memberkati kita itu loh. Tapi Tuhan akan selesaikan masalah kita demi masalah kita saat kita belajar untuk terus berbuat baik, terus memberkati orang. Jangan mau dikalahkan oleh kejahatan. Kita terus loh, kita semua satu persatu tuh orang-orang tuh tukang-tukang kita, walaupun yang kesel, saya hubungin semua satu-satu. Dan mereka bisa, mereka telepon, aduh makasih Bu, ada nggak kerjaan lagi buat saya? Bisa loh mereka. Lagi buat saya belum ada pas, nanti ya kalau ada saya kasih. Jadi bisa hubungan kita tetap baik gitu loh, ya kan? Ya inilah waktunya saat Lebaran tuh kita, maksudnya nggak apa-apalah mereka orang-orang kecil gitu loh, ya kan? Yang penting semuanya sudah rapi, semuanya sudah beres gitu loh. Kita tetap belajar untuk terus memberkati, terus menabur kebaikan. Jangan mau dikalahkan oleh kejahatan, tetap tabur kebaikan. Kita adalah umat yang diberkati Tuhan. Saat kita menabur kebaikan, berkat-berkat Tuhan akan terus mengalir. Amin. Amin. Ya, kita tundukkan kepala, kita berdoa lagi. Bapa dalam surga, terima kasih kebenaran firman-Mu sudah ditabur oleh semua kepada semua anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang sendiri akan terus berbicara kepada setiap hati, jadikan kami hati yang subur dan kami siap menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Augustus.